banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Tapi mana mempersatukan aliran-aliran suku agama-agama? Jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atas. Dan itulah saudara-saudara Pancasila. Prahara, ambisi, samsara, angkara di atas bumi Nusantara, belantara, kelakusan tiada tara, di mana perampok berpesta pora. Tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah. Oh Allah, lalu bagaikan air bah, menjarah kebenaran dengan darah, memuntahkan segala sumpah serapah, meludahkan limbah, menghisap bak lintah, namun menengadahkan tangan demi rupiah. Terserah, aku takkan goyah. Ini bukanlah harga yang murah, keberagaman ini adalah berkah bagi negeri nan gemah dan ripah. Lo jinawi mengakar peradaban insani yang takkan pernah kau pahami bila yang kau pelajari baru doremi. Yeah, hanya cinta yang kita butuhkan untuk membuat senyuman ini tidak rapuh. Dan sejarah telah bertutur sudah tentang berbagai beribu wajah. Kerakusan melapisi segala kesejatian, menutupi esensi manusia, pidian isi kekuasaan, mendeterminasi dengan amunisi yang perlahan kau menghancurkan peradaban. Ingin rasa bebas, lebur diriku dengan keberagaman. Warna-warni ku dapati beragam suku bahasa. Datang tu penuhi berbeda-beda, tetap satu itu bukti. Merah putih pusaka untuk ibu pertiwi. Indah dalam perbedaan, bineka tunggal ika, selalu kita junjung tinggi. Garuda baca sila terbang tinggi untuk jambingi. Kami semua berjalan di tanah raja-raja kasta sama rata. Ku dan kau sama sejak kasta, bahwa Indonesia milik kita sama. Yo, yo, dari Sabang sampai Merauke, hingga minggas ke Pulau Rote. Mengalir deras darah pejuang untuk para pemuda semua pakai.